sgpfmlampung.com. Entah mengapa sejak bertemu denganmu, aku selalu ingat kamu, selalu memikirkan kamu. Dan entah mengapa hatiku seakan bahagia bila ku mengingat dirimu, ku selalu membayangkan kamu. Mungkinkah ini cinta hingga kau selalu ada? Kamu selalu ada di pikiranku, di setiap nafasku. Kamu selalu ada membuatku selalu rindu. Kamu. Entah mengapa sejak bertemu denganmu, aku selalu ingat kamu, selalu memikirkan kamu. Dan entah mengapa hatiku seakan bahagia bila ku mengingat dirimu, ku selalu membayangkan kamu. Mungkinkah ini cinta hingga kau selalu ada? Kamu selalu ada di pikiranku, di setiap helaan nafasku. Kamu selalu ada membuatku selalu rindu. Cinta hingga kau selalu ada. Kamu selalu ada di pikiranku, di setiap helaan nafasku. Kamu selalu ada membuatku selalu rindu. Kamu Kamu